Halo teman-teman. Jadi apa yang Anda lihat dari ini, teman-teman semuanya? Nangkapnya gimana? Penangkapan? Kalau aku kan ada beberapa poin ya. Jadi yang lain dulu. Iya, guys. Kalau aku nangkapnya cuma apa ya? Itu kamu ngasih lihat proses perakitan kamu dari awal sampai jadi, dan di jadinya aku, yang aku tangkap adalah isi video yang di akhir itu tuh hasil yang bisa ditampilkan dari perangkat yang kamu rakit. Oke, ya mungkin yang lain kamu noise-nya sama sih. Sama sih, iya sih. Yang apa namanya, yang tadi gitu-gitu tuh bagian dari yang udah disetting kan, ditampilin cikit-cikit kayak gitu. Biar aku emang biar kita nggak boring, jadi tampilin kayak gitu kata dia bagian dari apa. Oh, ini banyak nih kayaknya nih. Oh, ada 5 poin ya. Oke, okay. Berarti untuk ukuran ASMR nih apa ya, audionya yang kurang keras atau memang ASMR dari editannya yang bukan editan, dari videonya yang suara videonya yang kurang keras atau speakernya kita itu top sih. Karena untuk konten-konten seperti ini kan pada akhirnya ASMR-nya. ASMR-nya jadi terkesan kurang jelas, mengurangi kesan satisfying aja sih. Karena ketika orang melihat kayak gitu tuh pada akhirnya apa ya, mereka akan berpikir bahwa ini konten ASMR nih. Terus itu yang kedua, dari pemenggalan yang tiba-tiba ngeblip. Terus habis itu turun lagi, menurutku itu benar-benar mecah suasana bosen. Mecah suasana bosen karena kaget, dan elemen kaget. Habis itu untuk ambience hujan dan suara motor, apa ya, kayak improvement aja sih. Dalam hal ini ketika aku nggak tahu itu benar-benar suara hujan buatan atau motor lewat ya kan, karena menurutku masih kurang natural ketika motor lewat itu nggak cepet, karena tadi kan sama suara hujannya itu apa ya, suara hujan yang dipercepat sama suara hujan yang hujan kayak gitu kan. Ya kalau aku sih, ya kalau aku sih kayak rada beda aja itu, kayak ini konten dipercepat kok tapi kesan hujannya enggak normal itu. Biasanya kan kalau yang dipercepat itu lebih ke noise lagi kan, bahkan sampai enggak terlalu kedengeran menurutku. Diberikan cuma yang habis itu permainan bunyi berdesibel tingginya aku suka. Karena saat masukin mungkin bunyi-bunyi berdesibel tinggi itu apa ya, kayak menunjukkan improvement dalam visual video juga kan. Walaupun sama masih terkesan kok kayak tempelan di video. Ya, itu aku gak tahu ya, awam ya. Gak apa-apa. Sama ini mas, yang terakhir adalah suara yang dihasilkan saat selesai. Bukan, kalau yang selesai itu memang udah memberikan kesan kan, ini berakhir nih, gitu. Kalau suara sekrup tapi bunyinya kayak gini. Iya. Suara sekrup tapi dia gini, suara ini aku masih menilainya itu kayak apa ya, berarti ya nggak ngeplay dubbing iya buatan gitu, dubbing buatan sih kalau dari aku. Soalnya ada beberapa part yang ketika ada sesuatu yang gerak tapi itu diem, ada yang sesuatu yang bukan geraknya tapi suaranya beda gitu kan. Kalau dari aku sih sudah. Oke. Okay. Ya, terima kasih.